Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma. Kita insyaAllah akan mulai menafsirkan atau menyebutkan tafsiran para ulama tentang surat Al-Falaq. Yaitu firman Allah, min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini adalah ma al-mausulah, min syarri ma khalaq, min syarri alladhi khalaq. Dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kita berlindung dari segala bentuk keburukan. Dan banyak sekali keburukan yang bisa kita temukan di dunia ini. Bahkan keburukan bisa timbul dari orang-orang terdekat. Oleh karenanya ma di sini adalah ma mausulah dan dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman dari keburukan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada benda-benda yang terdekat dengan kita, orang-orang terdekat dengan kita punya keburukan. Bahkan istri kita terkadang punya keburukan, kita berlindung dari keburukannya. Di samping dia punya kebaikan yang banyak, ada keburukannya. Demikian juga anak-anak terkadang mendatangkan keburukan. Di samping dia mendatangkan banyak kebaikan, terkadang bisa mendatangkan keburukan. Kita berlindung dari keburukan-keburukan. Apalagi keburukan-keburukan benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ghasiqin idza waqab, banyak tafsirannya dan di antara tafsirannya adalah malam tatkala telah gelap gulita. Dan memang di malam hari banyak orang-orang melakukan kejahatan. Hingga saat ini, biasanya para penjahat melakukan kejahatan di malam hari. Ini kebiasaan. Karena di malam hari, waktunya orang-orang istirahat. Bagaimanapun berusaha orang untuk bekerja di malam hari, namun fitrah manusia ingin beristirahat di malam hari. Siang adalah tempat bekerja, malam tempat istirahat. Ada sebagian orang yang membalikan perkara. Siang waktunya tidur, namun malam dibuat bekerja. Akan tapi tidak kurang normal. Tidak sebagaimana kondisi yang normal, yaitu seorang bekerja di siang hari, dan malam istirahat. Oleh karenanya kebanyakan manusia masih beristirahat di malam hari dan siangnya mereka beraktivitas. Oleh karenanya banyak penjahat yang melakukan aktivitas mereka di malam hari. Kemudian juga binatang buas sering keluar di malam hari. Oleh karenanya berlindung dari kejelekan malam tatkala telah gelap gulita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri naffatsati fil uqad." Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. An-naffatsat artinya sawahir. Jamak dari sahirah. Dari tiupan-tiupan tukang tiup para wanita penyihir. Fil uqad. Yang meniupkan pada buhul-buhul. Jadi itu namanya nafas. Kalau disertai dengan air liur, dengan rik namanya tafal. Adapun peniupan namanya nafas. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tata cara wanita-wanita penyihir tatkala melakukan sihir. Mereka membuat buhul-buhul, kemudian mereka meniupkan mantra-mantra mereka. Dari sini, sebagian ulama atau sebagian salaf melarang meruqyah dengan meniup. Mereka mengatakan karena Allah mencela ya ruqyahnya, ruqyah syiriknya para penyihir. Para penyihir melakukan ruqyah, ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syirik dengan mantra-mantra, dengan cara meniup-niupkannya. Sehingga para sebagian salaf mengatakan tidak pantas kita meruqyah dengan meniup-niup. Akan tapi dibantah oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyatakan ada khilaf, akan tapi yang menjadi faisal, yang menjadi wasitnya kebenarannya adalah hadis Nabi SAW. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi meniup tatkala meruqyah. Oleh karenanya tatkala orang meruqyah, baca Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, maka dia boleh tiupkan. Dia boleh meniup setelah membaca surat tersebut. Kenapa disebutkan wanita-wanita penyihir? Sampai sebagian ulama menyatakan sihir wanita, nenek sihir lebih jago daripada kakek sihir. Kenapa wanita kalau sudah sihir lebih hebat daripada lelaki? Karena keburukan jiwa yang ada dalam apa? Wanita penyihir tersebut. Dalam masalah sihir dia lebih hebat daripada lelaki. Kalau ada lelaki yang menyihir, sihir wanita lebih hebat sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang wanita-wanita penyihir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Setelah Allah menyebutkan sebelumnya, "Min syarri ma khalaq." Dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makhluk Allah yang mendatangkan kejahatan adalah orang yang hasad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini, "Min syarri hasidin." Dari keburukan orang yang sedang hasad. Karena hasad ini membawa malapetaka. Orang kalau sudah hasad, banyak perkara yang biasa dilakukan. Oleh karenanya, dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Tatkala iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka dia pun hasad, dia tidak mau. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih hebat daripada dia. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Karena hasadnya iblis, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Tatkala Allah memvonis iblis masuk dalam neraka jahanam, dia mengatakan tidak mengapa. Yang penting saya tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Kemudian karena hasadnya, dia ingin seluruh keturunan anak Adam masuk dalam neraka juga. Dia tidak berpikir supaya saya keluar dari neraka, enggak. Namun dia karena hasad, dia ingin seluruh anak Adam ikut serta sama dia dalam neraka Jahannam. Bukannya dia ingin baik seperti Adam, tidak. Ingin selamat seperti Adam di surga. Tapi dia ingin seluruh anak Adam ikut serta bersama dia dalam keburukan, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Dia bersumpah, la aghwiyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan sungguh-sungguh, akan menyesatkan mereka seluruhnya, seluruh anak Adam tanpa terkecuali. Semuanya ditargetkan oleh apa? Iblis. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang selamat illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas, itu yang selamat dari godaanku. Adapun yang tidak ikhlas tidak akan selamat. Terlalu banyak jalan yang akan dibentangkan oleh iblis membuat manusia terjerumus. Kenapa? Gara-gara hasad. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi juga karena hasad. Habil dan siapa? Qabil. Satunya hasad kepada yang lainnya. Fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Tatkala mereka memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad. Dia mengatakan, qala la aqtulannaka, aku akan bunuh engkau. Hasad ini membuat banyak bencana. Orang nekat membunuh gara-gara hasad, gara-gara dengki. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan hasad dalam ayat ini karena berbahaya. Berbahaya adanya orang yang hasad. Dan tidak ada yang selamat dari hasad. Siapapun ya bisa dihasati. Dokter bisa dihasati. Ustadz juga ada yang hasad. Tukang becak saja ada yang hasad di antara mereka, di antara tukang becak. Masing-masing punya teman-teman yang akan menghasati dia. Tatkala dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada yang hasad. Oleh karena saya ingatkan, kalau antum diberi kenikmatan, memang Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Akan tapi sebutlah di hadapan orang yang amanah. Orang yang antum tahu dia mencintai antum. Bukan antum ceritakan kemana-mana pamer-pamer. Oh, saya baru beli ini. Oh, saya baru punya ini. Akan ada orang yang hasad. Tidak semua kenikmatan yang kita miliki kita pamerkan kepada banyak orang. Tetapi kita ucapkan dengan bentuk umum. Kita mengatakan, alhamdulillah, Allah senantiasa berikan anugerah kepada aku. Kalau ada yang bertanya, anugerah apa? Ada apa dengan kau? Berapa uangmu? Kalau kita jelaskan bahaya, orang bisa hasad. Kamu punya mobil berapa? Mobil saya 5. Kamu, saya baru punya sepeda. Dia akan hasad kepada kita. Oleh karenanya, tidak semua orang kita ceritakan kebaikan atau anugerah atau rezeki yang kita dapatkan, kecuali orang-orang yang menurut kita amanah, maka boleh kita ceritakan. Karena hasad ini sangat berbahaya. Dan orang yang hasad adalah orang yang sangat menderita. Sangat menderita. Dia tidak akan terlepas dari penderitaannya, kecuali orang yang dia hasati tersebut celaka, baru dia tenteram, baru dia bahagia. Selama orang tersebut dijaga oleh Allah, terus diberikan kenikmatan, semakin bertambah-tambah kenikmatannya, dia semakin tersiksa dan tersiksa. Semakin tersiksa dan tersiksa. Demikianlah orang yang hasad. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.